Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan lagi pelajaran kita malam hari ini dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Telah sampai kita masuk pelajaran Darsus Salisa Asyar, pelajaran ke-13 ya. Pada pekan yang lalu kita sudah sama-sama membaca dan membahas tamrin ke-1 yang jumlahnya cukup banyak situ. Yang intinya adalah kita dipaparkan macam-macam jamak taksir ya. Macam-macam daripada jamak taksir. Dan ini harus dihafal. Mufradnya, tunggalnya, dan juga jamaknya. Baik, sebelum kita masuk ke tamrin 2, di situ nanti kita akan baca perintah daripada tamrin 2. Tapi kita sedikit mengulang dari daris yang kemarin ya. Baik, misalkan kita ucapkan di sini ada soal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal hadza talibun. Ya hadza talibun. Tafadhal, duduk ya. Nah, misalkan ada soal hadza talibun. Ini adalah seorang santri atau pelajar. Maka bagaimana jamaknya? Misalnya itu mahi dari sebelah kanan. Hadza talibun. Haula'i thullabun. Iya. Dirubah menjadi jamak, maka berbunyi haula'i thullabun. Berikutnya antum mahi, misalkan ada kalimat hadza tajirun, jamaknya apa? Haula'i tujarun. Tujarun. Iya, haula'i tujarun. Kemudian kalau misalkan antum mahi hadza shadiqun, jamaknya apa? Haula'i shadiqun. Asdiqa'u. Ya, haula'i asdiqa'u. Ya. Kemudian, ya, ini loncat-loncat dari yang sudah dibaca kemarin. Hada, misalnya antum, mudarrisun. Hada mudarrisun. Maka jamaknya? Mudarrisun. Ini juga termasuk satu kata yang dijamakkan. Tetapi ingat, jamaknya yang taksir apa jamak muzakkar salim. Hada mudarrisun. Maka jamaknya? Hada mudarrisuna. Ya, haula'i mudarrisuna. Ya. Ketika kita merubah satu kata, satu kalimat dari jamak, memang tadi dimaksudkan adalah awalnya ya, awal kalimat mutadanya dijamakkan. Cuman sudah mafhum insyaallah, yang menjadi titik yang harus dijamakkan itu adalah khobarnya. Adapun kalau yang isim syarahnya itu juga harus tahu dari hada menjadi haula. Antum mahi misalnya hada misalnya hada fallahun. Haula'i fallahun. Ya haula'i fallahuna. Bagus. Antum mahi berikutnya misalnya hada Doifun. Jamaknya apa? Hada doifun. Jamaknya? Iya, haulai duyufun. Haulai duyufun. Antum sekarang, misalnya, hada waladun. Iya, haulai auladun. Sekarang antum misalnya, hada ammun. A'amamun. Haulai a'amamun. Berikutnya, hada misalnya syaikhun. Jamaknya? Iya, haulai syuyukhun. Syuyukhun, ya. Kemudian, berikutnya, hada zamilun. Haulai zumala'u. Baik, itu apa namanya, mewakili saja, ya. Dari sebagian kita ambil jamak-jamak yang sedemikian banyaknya, yang lainnya. Adapun yang lainnya itu kita mencari, ya, mencari. Kalau tidak ada di sini, ya kita harus cari yang lainnya. Maksudnya untuk menambah. Tetapi minimal apa yang sudah ada di situ kita harus hafal semua. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beranjak kita ke tamrin 2. Di situ perintahnya hawil al-mufradati, hawil al-mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misali. Hawil, yani rubah. Hawil, dirubah. Al-mufradat, yani kata-kata. Wasakata, kosakata, atau kata-kata yang di bawahnya ada garis. Ya, atau rubahlah kata-kata yang di bawahnya ada garis, yang di bawahnya tahtaha khat, ada garis di situ. Ila jumu' menjadi jama'. Menjadi jama', ya. Menjadi jama', apakah jama' tafsir atau jama' mudzakkar salim. Kama huwa muwaddahun fil misal. Sebagaimana diberi contoh, sebagaimana dijelaskan. Ditaudih, ya, dijelaskan dalam contohnya. Ya, diwadihkan. Dicontohkan. Diterangkan dalam contoh. Misalun, contoh. Kalimatnya, man hadar rajulu. Ya, man hadar rajulu huwa hajjun. Ya. Man hadar rajulu huwa hajjun. Ya, kadang-kadang yang di garis bawahnya itu tidak mesti keadaannya satu keadaan. Ya. Kalau di sini misalkan man hadar rajulu, siapa laki-laki ini? Nah, di situ, ya, yang di garis bawahi adalah badalnya, kan gitu ya. Badalnya, penggantinya. Yang satu kata itu adalah merupakan menunjukkan kedudukannya sebagai mubtada. Kadang-kadang juga nanti yang lain seperti dia di kalimat-kalimat yang berikutnya itu misalnya ada na'at atau ada man'utnya gitu ya. Baik, nanti kita akan lihat lebih rinci lagi kalau sudah masuk pada tiap-tiap tamrin. Nah, di sini kata yang digarisbawahi adalah ar-rajul, ar-rajulu, ya. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Siapakah laki-laki ini? Huwa hajun, dia hajun. Nah, di sini penggunaan dhamir huwa. Penggunaan dhamir huwa di situ untuk menggantikan kata sebelumnya, ya. Menggantikan siapa? Hadzal rajulu atau ar-rajulu gitu ya. Dijawab atau ketika dijamakan maka otomatis isim isyarahnya juga harus jamak. Menjadi man haula'ir rijalu. Ya, man haula'ir rijalu. Yang tadinya hadza jadi haula. Berarti sudah otomatis tuh. Sudah otomatis kalau misalkan ada satu kata yang dijamakan, itu nyetrum ke kata-kata yang lainnya. Merembet gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab itu, jangan kita menyampingkan kata-kata yang lain. Kita harus berpikir dua kali. Kalau satu kata itu dirubah jadi misalkan jama', jadi mu'anas, jadi apalagi misalkan gitu ya. Ingat ke kata-kata yang lainnya. Ingat ke kata-kata yang ada kaitan. Kadang-kadang fi'il, ya, kadang-kadang isim isyarah, kadang-kadang juga domir. Ini nanti akan berubah. Jangan cuma satu yang lainnya tidak diperhatikan. Itu bahaya, akan jatuh dalam kesalahan. Seperti ini, ketika ar-rajulunya dijamakan, merembet ke kata isim isyarah yang sebelumnya jadi jama'. Plus, Jawabannya jamak lagi. Domirnya yang tadinya mufrad jadi jamak. Yang tadinya tunggal jadi jamak. Dan juga kemudian keterangan yang lainnya, khobarnya juga menjadi jamak lagi. Ya ini apa? Hum hujjajun. Mereka adalah para haji. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami. Ini baru satu jenis. Belum dirubah jadi misalkan musana yang berjumlah dua. Belum dirubah kalau misalkan jadi mu'anas yang berjumlah dua. Yang mu'anas salim. Dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian kita akan masuk ke tamrin satu dari sebelah kanan ya. Di situ ada soal min aina hadat talibu. Min aina hadat talibu huwa minal hindi. Kalau secara terjemahan dari mana pelajar ini? Min aina dari mana? Hadat talibu pelajar ini. Sekarang yang dirubah, yang harus dirubah adalah kata talibunya karena talibunya itu digaris bawahi. Nah, ini dirubah jadi jamak. Kita ingat talibu itu jamaknya itu. Nah, sekarang hati-hati. Mengucapkannya ada kata-kata yang terkena imbas, terkena dampak, berubah. Jawabannya huwa minal hindi. Dia dari India. Nah, silakan jawaban yang benarnya bagaimana? Min aina hadzal talibu minal hindi. Min aina haula'it tullabu hum minal hindi. Masya Allah, ya. Mumtaz, ya. Jazakallahu khairah. Itu jawabannya. Betul sekali jawabannya. Min aina haula'it tullabu. Dari mana pelajar-pelajar ini? Ya, karena atulab atau lib itu jamannya atulab, maka hadanya jadi berubah juga. Haula itulab hum minal hindi. Ya, perlu dicatat. Ya, bisa sendiri soal ya. Kalau mau dicatat juga boleh. Ya, contoh ini salah satu kata. Kalau dalam misal kita bisa melihat di situ apa namanya jawabannya. Nah, kalau di sini jawabannya. Min aina haula'i at-tullab. Min aina haula'i at-tullab. Ini setelah dirubah ya, setelah dirubah. Hum min al-hindi. Jawabannya hum min al-hindi. Kalau huwa itu wajib dirubah karena dia menunjukkan jamak kan. Tapi kalau hindi kenapa tidak berubah? Karena dia tempat. Kalau kalau tempat kemudian waktu itu tidak ada berkait, tidak ada berkaitan dengan jamak atau mufrad. Minal hindi dari India biarpun tunggal, biarpun jamak ya itu tidak bisa berubah karena itu sifatnya mabni kan gitu ya. Negara India biarpun orangnya satu ya India, orangnya dua ya tetap negara India. Nah, jadi itu tidak berubah. Jadi kita harus tahu mana kata-kata yang tidak berubah. Seperti ini tidak berubah. Berbeda kalau yang tadi contoh huwa hajun hum hujjaj karena dua-duanya itu menunjukkan jumlah orang. Adapun kalau tempat minal hindi fisuk nanti ya indal mudi dan sebagainya itu nanti kita akan tahu di situ. Tidak perlu berubah. Bagus sekali jawabannya yang tadi pertama. Min aina haula itullabu hum minal hindi. Itu jawabannya. Hum minal hindi. Baik, sekarang yang nomor dua antum ahi. Antum bisa ikut atau ikut jawab juga. Mantau dulu aja. Ya, ikut dulu ya. Berikutnya nomor dua di situ. Soalnya. Aina tajirul kabiru huwa fissuqi. Aina tajirul kabiru huwa fissuqi. Di manakah pedagang yang besar itu? Nah, di sini at-tajiru sebagai man'ud, sebagai yang disifati. Huwa fissuqi, dia di dalam pasar atau dia di pasar. Bisa dibaca sekali lagi soalnya, langsung jawabannya. Tafadhol. Aina tajiru tajirul kabiru. Betul. Huwa fissuqi. Iya. Itu soalnya ya. Aina tajirul kabiru huwa fissuqi. Yang digaris bawahi adalah kata at-tajir. Dan harus dirubah menjadi jamak. Aina tujjarul. Iya, aina tujjarul. Tujjarul. Tadinya rubah. Ya, sebab dia man'ud dia menerangkan man, dia adalah na'at dan dia menerangkan man'ud kan, dia mensifati yang man'udnya. Jadi dia juga harus berubah. Aina tujarul kabiru kabiru kabiru kibar. Al-kabir jadi al-kibar. Gitu ya, kibar. Al-kibar. Aina tujarul kibaru. Ini perubahannya setelah apa namanya? Tarjir itu dirubah. Jadi tujarul kibaru. Aina tujarul kibaru? Hum. Betul. Tuhuna. Enggak, kalau iya. Kalau pasar enggak jadi jamak. Iya, pasar biarpun orangnya segabrek-abrek ya tetap satu kan gitu. Masa satu orangnya satu, pasarnya satu, orangnya banyak di pasarnya banyak. Emang pasarnya segede apa? Ya jadi fisuk dia tidak berubah seperti tadi kalau ada katakan tempat minal hindi, fisuki, fil fasli, nanti misalkan indal mudir ya, itu enggak perlu berubah. Enggak perlu berubah. Dia apa namanya logisnya itu ya tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk bisa dirubah kecuali yang sifatnya domir atau yang berkaitan dengannya seperti khobar. Khobar yang menunjukkan itu status ya, gitu ya seperti tadi huwa hajun itu menjadi jamak hum hujjaj. Adapun kalau dalam kalimat yang kedua ini aina tujarul kibaru hum fisuqi, maka fisuqi dia tetap. Nomor tiga antum. Tafadhol. Oh ya, kalau dibaca soalnya, ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri, ya. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Di mana? Pak guru yang baru itu dia di samping bapak kepala sekolah. Yang harus diganti adalah kata al mudarrisnya, yakni man'utnya yang disifatinya. Sebagai iya. Betul. Bagus. Santai. Itu jawabannya Masya Allah ya. Ainal mudarrisunal jududu. Ya. Al-mudarrisu. Ya, bisa untuk melihat perubahannya pada itu. Di tamrin 1 nomor 21. Ainal mudarrisuna. Al-jadidu. Ya, perubahannya menjadi seperti dalam tamrin nomor 20. Tamrin 1 nomor 20. Jududun. Kalau menunjukkan manusia. Menunjukkan orang maka jududun. Karena ada alif lamnya al-jududu. Ya. Huwa yang tadinya huwa itu adalah menunjukkan satu maka menjadi hum. Indal mudir, al-mudir perlu diganti tidak? Perlu butuh tidak atau perlu tidak dijamakkan? Tidak perlu. Karena yang namanya sekolah biasanya mudirnya cukup satu ya. Kecuali kalau rapat para mudir ya mungkin mudirnya banyak. Iya. Tapi di sini ya mudir satu orang. Ya logisnya guru-guru di sekeliling para di sekeliling seorang kepala sekolah atau seorang direktur. Waalaikumsalam. Nomor 3, nomor 4 maksudnya ya. Antum ahi ini soalnya aina talibul jadidu ahwa fil fasli? Aina talibul jadidu ahwa fil fasli? Di mana pelajar yang baru itu? Apakah dia di dalam kelas? Tafadhol perubahannya. Ainatullabu. Betul. Ainatullabul jadidu. Di situ al-jadid menunjukkan satu. Adapun kalau jamak bukan al-jadidu tetapi sama sebelumnya seperti al-mudarris al-jadidu menjadi al-mudarrisunal jududu. Iya. Ainatullabul jududu. Enggak jangan pakai tanwin karena sudah ada alif lam. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Aina tullab al jududu? Nah, ini jawabannya. Di manakah pelajar yang baru itu? Aina tullabul jududu? Kemudian apa? Lanjutkan soalnya. A. Ada di sini huruf harfu istifham ya. Huruf bertanya. A. Yang tadinya huwa jadi hum. Ahum. Ahum. Di dalam kelas perlu enggak dirubah? Enggak. Enggak perlu ya karena ya fil fasli. Karena dalam satu kelas itu muridnya banyak juga. sangat logis, ya, sangat masuk akal. Ahum fil fasli, nah itu ya. Jadi yang dirubah kata atalibu, lalu kata al-jadidu dengan domir hum, domir huanya. Yang lain-lainnya tidak terkena perubahan, tetap. Nah, di sini juga nomor 5 perlu perhatian karena ini banyak rubahnya. Nomor 5 soalnya, ahadza talibu ghaniyun. Ahadza talibu ghaniyun? La, huwa faqirun. Apakah pelajar ini kaya? Bukan. Atau tidak, dia orang miskin. Dia orang yang miskin. Tafadhalahi. Di situ soalnya ahadza talibu ghaniyun, bisa dibaca lagi soalnya sama antum. Lalu nanti jawab dibarengi dengan jawabannya. Sekarang dirubah. Kalau sudah ada alif lam, dia tidak, jangan dibaca ini. Tanwin. Aha ula itulabu. Apa di situ soalnya? Oh iya betul ya. Aha ula itulabu. Apa tadi? Iya, agni, agniya, agniya'u, aha, ula'it, tulabu, agniya'u. Jawabannya apa? Ada ini dulu, la, hum, ada la-nya ya. Untuk apa namanya kalimat, untuk huruf nafi, la, hum, fukara'u. Lahum fukara'u. Tidak, mereka orang-orang yang fukara'. Nah ini jawabannya ya. Gara-gara satu kata disuruh dirubah jamak, jadi yang lainnya merembet. Merembet menjadi jamak juga. Ya, gitu ya. Ahadattullabu, aha ula ittullabu agniya'u, la huwa atau lahum fukara'u. Itu jawabannya. Iya. Berikutnya nomor 6. Man hadzal rajulu, antum ya nanti ahi, atau sekarang langsung dibaca, nampaknya antum bisa salah. Doifun, iya. Jawabannya gimana? Man haula irrijalu, karena itu ada Islamnya kan? Man haula ir. Ada Islam enggak, jangan ditanwin. Kan sudah ada Islamnya. Jadi saling menghilangkan kaidahnya. Kalau ada alif lam itu menghilangkan tanwin. Kalau di ada, kalau ada tanwin menghilangkan alif lam. Jadi tidak ada, tidak perlu alif lam. Jangan dua-duanya. Salah satu kalau alif lam maka tidak dibaca dengan tanwin. Man haula irrijalu. Terus jawabannya? Jawabannya itu masih ini, masih belum selesai kan? Nah, ini mungkin lama enggak belajar. Kecil dia. Man haula irrijalu? Gimana jawabannya? Hum duyufun. Iya betul. Hum duyufun. Man haula irrijalu? Man haula irrijalu? Siapakah laki-laki ini? Hum. Jawabannya hum duyuf. Duyufun. Duyufun. Hai. Man haulai rijalu. Hum duyufun. Nomor 7 soalnya adalah li ahun kabirun. Di sini juga banyak rubah. Huwa talibun bil jamiati. Li, saya memiliki satu orang saudara laki-laki. Nah, ini satu orang apa? Satu kakak gitu ya. Ahun kabir itu apa namanya? saudara laki-laki yang lebih besar, ini kakak maksudnya ya. Huwa talibun bil jamiati, dia pelajar atau mahasiswa di universitas. Nah, jawabannya gimana, Hi? Boleh dibaca lagi soalnya, enggak apa-apa. Li ahun kabirun. Iya. Huwa talibun bil jamiati. Iya. Li ihwatun kibarun. Masyaallah, betul. Ada yang merasa merasa ada kesalahan tidak? Ah iya di situ ya. Huwanya harus dirubah hum. Iya. Tadi dibacanya masih huwa. Masih huwa. Jadi belum dirubah. maka diluruskan menjadi hum tullabun bil jamiati. Awalnya sudah betul. Li ikhwatun kibarun, ya. Li ikhwatun kibarun. Saya memiliki saudara-saudara yang lebih besar. Ini banyak. Saya memiliki banyak kakak gitu ya. Saya memiliki para kakak, kakak laki-laki. Hum tullabun bil jamiati. Mereka mahasiswa di universitas. Nah, itu jawabannya. Walau dengan sebab satu kata yang dirubah, maka yang lainnya menjadi berubah juga. Nomor 8, di situ ada soalnya, aina shadiquka zahaba ilal maktabati. Nah, di sini yang harus dirubah adalah kata shadiquka. Aina shadiquka, di mana teman kamu? Zahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Maktabati. Zahaba ilal maktabati. Iya. Aina asdiquka? Iya, asan tak bagus sekali. Aina sadiquka menjadi aina asdiqauka. Asdiqauka itu seperti aina Musa wasdiqauhu gitu ya. Aina Musa wasdiqauhu. Nah, di sini terus ya. Aina kalau dhamir ka-nya tidak berubah ya. Itu kan menunjukkan satu kita gitu ya yang sedang diajak bicara. Aina as diko uka gitu ya. Aina as diko ini hamzahnya di atas wawu karena ada perubahan dalam kitab lah. Aina as diko uka zahabu, ketika zahaba menjadi zahabu ya. Kita menunjukkan jamak zahabu ilal maktabati. Apa bedanya al maktabati sama al maktabi? Kalau kita baca al-maktabati menunjukkan kantor, ilal maktabati. Kalau maktab gitu ya, ilal maktabi itu maksudnya kantor justru. Bermakna kantor, kalau ilal maktabati perpustakaan. Bedanya di situ, bedanya kalau enggak pakai tamar butoh itu artinya kantor. Ilal maktab. Yang mana? Udah ya. Asdiqauka, aina asdiqauka? Zahabu ila al-maktabati ya. Honda. Ya, tergantung yang diajak bicara sih. Kalau misalkan yang diajak bicaranya itu banyak ya asdiqaukum, tapi yang menjadi titik pembahasannya asdiqa shodiqun gitu ya. Bisa ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan, ada aina asdiqauka? Zahabu ilal maktabati. Nah, kemudian kalau misalkan yang kitanya itu banyak, aina asdiqaukum zahabu ilal maktabati. Jadi domirnya bisa ka bisa kum, boleh ya. Baik. Nomor 9, Muhammadun lahu ibnun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Muhammad dia memiliki anak yang kecil, anak laki-laki yang kecil. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Dia pelajar di sekolah atau dia murid di sekolah. Tafadhol, perubahannya di situ yang harus digarisbawahi, yang harus diganti atau yang digarisbawahi kata ibnun untuk dijamakkan. Tafadhol. Muhammadun lahu ibnun. Iya. Iya. Kalau ibnun bukan abnu tapi apa? Abnaun. Sigorun. Kok jadi huwa talibun hum? Di sini huwa aja, huwa sama talibun yang dirubah. Karena kalau a ibnun shagirun kan satu orang laki-laki, satu anak kecil. Tapi kalau jadi abnaun sigor itu jadi banyak. Muhammad memiliki anak-anak kecil laki-laki. Jadi banyak anaknya. Nah, kalau kemudian kalimat huwa talibun itu harus dirubah. Hum. Ya, domirnya hum tullabun fil madrasati. Jadi, kata yang harus berubah juga, yang terkena dampak dari perubahan menjadi jama itu, huwa talibunnya dirubah. Jadi hum tullabun fil madrasati. Nah itu ya, apa namanya perubahannya. Muhammadun lahu, lahunya tetap karena Muhammad bapaknya satu orang, memiliki anak-anak laki-laki yang kecil, anak-anak kecil yang banyak. Mereka murid di dalam atau murid di sekolahan ya, fil madrasah. Terakhir nomor 10. Azamiluka mujtahidun, na'am huwa mujtahidun. Na'am hum mujtahidun. Asanta, betul ya. Baik, kita bahas sekali lagi untuk mengingatkan kembali bersama. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa hajjun. Man haula'ir rijalu? Hum hujjajun. Kita langsung baca jawabannya ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 itu. Nomor 10 itu ini soalnya kita lihat di buku, tapi kita jawab dengan baca jawabannya. Min aina haula'it tullabu? Min aina haula'it tullabu? Hum minal hindi. Hum minal hindi. Itu nomor 1 ya. Nah, kita baca langsung perubahannya. Aina tujjarul kibaru? Aina tujjarul kibaru? Hum fissuqi. Hum fissuqi. Aina al-mudarrisunal jududu? Aina al-mudarrisunal jududu? Hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli? Ahum fil fasli. Aha ula'it tullabu aghniya'u? La hum fuqara'u. La hum fuqara'u. Man haula'ir rijalu? Man haula'ir rijalu? Hum duyufun. Hum duyufun. Ya. Li ikhwatun kibarun. Li ikhwatun kibarun. Hum tullabun bil jami'ati. Hum tullabun bil jami'ati. Aina asdiqa'uka? Aina asdiqa'uka? Zahabu ila al maktabati. Zahabu. Muhammadun lahu abna'un sigharun. Muhammadun lahu abna'un sigharun. Hum tullabun fil madrasati. Hum tullabun fil madrasati. Azumala'uka mujtahiduna. Azumala'uka mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Ya. Ini apa namanya? Sekali lagi. Bacaan atau kata-kata yang sudah dirubah. Belum artinya ya. Kalau artinya misalkan di sini misalkan ngacak saja antum akhir misalnya. Ketika kita membaca az-zumala'uka mujtahiduna, na'am hum mujtahiduna, na'am hum mujtahiduna, apa artinya? Az-zumala'uka mujtahiduna, na'am hum mujtahiduna. Apakah? Artinya belum ya, tadi ya belum sempat. Tapi ini makanya anak coba namanya sebagai apa namanya? Satu nomor dari salah satu dari nomor-nomor yang lain. Kita ambil salah satu contoh gitu ya. Hah? Menerjemahkan. Kalimatnya itu ya. Ini nomor 10 ini. Nomor 10 itu kan soalnya azamiluka mujtahidun. Na'am hum mujtahidun. Nah sekarang kita rubah menjadi jamak. Az-zumala'uka mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Itu menerjemahkan saja. Apakah para teman-teman rajin ya? Iya, rajin. Apakah para teman-teman kaknya? Apakah para teman-teman itu rajin? Kalau kak bukan itu, kamu. Apakah teman-temanmu yang satu angkatan itu orang-orang yang rajin? Na'am hum mujtahiduna. Apakah para teman-teman kamu orang yang rajin? Ya, mereka orang-orang yang rajin. Iya, gitu ya. Nah, itu. Itu apa namanya kalau membaca terjemahannya. Nah, misalkan ini nomor misalnya antumahi. Aynal mudarrisuna jududu? Huwa indal mudiri atau hum indal mudiri, apa artinya? Ainal mudarrisunal jududu. Itu nomor 3, soal nomor 3 kita baca langsung dijamakan. Ainal mudarrisunal jududu hum indal mudiri, apa artinya? Iya. Bukan apakah, di mana? Mudarris itu guru-guru. Gimana guru-guru baru itu? Para guru yang baru itu hum indal mudiri, ya. Mereka di indah itu di sisi. Di samping, di sisi, di sebelah. Al-mudir, mana al-mudir? Iya, mereka di sisi. Ya, mereka sedang berada di sekat, berada di samping, jadi dekat, sedang di sisinya gitu ya. Sedang di sisinya. Begitu. Baik, jangan lupa terjemahannya juga kita untuk bisa gitu ya. Bisa memahaminya dan bisa mengucapkannya. Kita lanjutkan lagi ke tamrin yang ketiga, ya. Satu tamrin lagi insyaallah. Perintahnya adifil asma al-atiyata. Adif itu maksudnya apa? Ini idofahkan. Ya, ini maksudnya isnad atau ansib, nasabkan atau disandarkan gitu, disandarkan. Ditempelkan bahasa kitanya. Seperti kata mudhaf wa mudhafun itu adalah proses penempelan dua kata. Adif yang sih tempelkan. Al asma al atiyata, kata-kata di bawah ini atau berikut ini. Maratan ila ismin zahirin. Satu waktu atau satu sekali kepada isim zahir. Wa ukhra ila dhamirin. Dan waktu yang kedua atau di saat yang kedua, di lain waktunya, kepada dhamir. Jadi tempelkan pertama pada isim dhohir, yang keduanya dengan isim dhamir. Kama wa muwaddahun fil misal, sebagaimana dicontohkan dalam contoh, sebagaimana diterangkan dalam contoh. Misal abnaun, contohnya misalkan ada kata abnaun di sini, kata yang ditempelkannya sudah ada sebenarnya, menjadi abna'u Muhammadin. Ya, abna'u Muhammadin. Kemudian kalau ini abna'u Muhammadin, ini namanya ditempelkan kepada isim zohir. Nah, isim zohir itu kata benda yang kelihatan, bukan domir. Ya, zohir itu nampak gitu ya, nampak. Kalau yang domir, kata ganti. Abna'uhu, anak-anaknya. Nah, hunya ini kembali kemana? Ke Muhammad, sebenarnya ke Muhammad, ya gitu ya. Baik, ini mudah sebenarnya, mudah, tetapi cuman sedikit, nanti kita akan kembangkan saja. Kita akan kembangkan saja gitu ya. Atau kita contohkan yang kata-kata yang lain. Bisa dipahami ya. Jadi tempelkan kata-kata di bawah ini, di sini cuman tiga, asmaun, zumala'u, sama asdiqo'u di sini. Maratan ila ismi zahirin, pertama ya, kepada isim zahir. Wa ukhra, dan yang kedua kepada isim dhamir, ya gitu. Contohnya abnaun menjadi abna'u Muhammadin, kalau isim dhamirnya abna'uhu. Nah, kembali ke awal berarti asma'un di sini kalau ditempelkan ke isim dhamirnya at-tullab jadi apa? Asma'ut tullabi. Nah, begitu. Asma'ut tullabi. Terus kalau ditempelkan ke dalam isim dhamir? Asma'uhum. Asma' artinya nama-nama. Nama-nama pelajar. Kalau asma'uhum, nama-nama mereka. Nama-nama mereka. Kemudian misalkan antum mahin nomor 2, zumala'u. Ditempelkan kepada Hamid menjadi apa? Zumala artinya teman-teman satu angkatan. Tempelkan kepada isim zahir, contohnya Hamidun menjadi apa? Dibacanya zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Nah, kalau ditempelkan dengan isim dhamir, zumala'uka. Mestinya zumala'uhu gitu ya, tapi nggak apa-apa, di sini berarti isim dhamirnya tidak ini ya, tidak beraturan, ngacak. Jadi padahal kalau hamidin zumala'uhu gitu ya, seperti tadi asma'ut tullab asma'uhum. Tetapi di sini sebenarnya yang perlu dipahami adalah ketika digabung dengan isim dhamir, hamzah-hamzah yang ada di belakang itu di atas wawu cara nulisnya. Seperti asma'uhum itu nanti hamzahnya itu di atas wawu, asma'uhum. Seperti abna'uhu, zumala'uka itu hamzahnya nanti di atas wawu. Zumala'uka. Sekarang antum nomor 3, asdiqa'u ketika di sandarkan kepada isim zahir menjadi apa? asdiqaul mudarrisi. Ya, asdiqaul mudarrisi. Ketika digabungkan dengan isim domir, asdiqauhu. Asdiqauhu. Ya, sekarang misalkan, kembali lagi ke awal ya. Antum Ahi yang tadinya ini asma, kita ganti nih ya. Kita ganti. Jangan asma misalkan. Misalkan, yang mudah saja. Misalkan, shodiqun. Shodiqun. Shodiqun digabung atau ditempelkan kepada kata atulab. Jadi apa? Shodiqu. Nggak ada, tidak gabung jadi banyak begitu. Kan gini, di situ kan contohnya asmaun ya. Ketika ditempelkan kepada kata atulab jadi asmaut tulabi. Nah sekarang asmanya kita ganti jadi shodiqun. Jadi shodiqut. Shodiqut tulabi gitu ya. Shodiqut. Shodiqut tulabi kan gitu ya. Shodiqut tulab. Teman-temannya. Teman-temannya pelajar itu. Para pelajar. Teman-teman para pelajar. Kemudian kalau ditempelkan kepada domir, yang domirnya hum jadi apa? Shodiquhum. Kok jadi shodiquka? Shodiquhum. Ya, tinggal menempelkan saja sebenarnya. Jadi ini apa kata-kata yang ditempelkannya sudah tersedia. Hanya kita mengganti mudofnya. Mengganti mudofnya ya. Hanya mengganti mudofnya. Sekarang nomor antumahi. Ini supaya kebagian semua kan. Di situ kata zumala kita ganti ya. Kita zumala kita ganti. Misalkan menjadi antum misalnya auladun. Jadi apa? Ditempelkan kepada isim dhahir hamidun. Auladun ditempelkan kepada isim dhahir hamidun menjadi apa? Auladu hamidin. Ah, gitu bagus sekali. Auladu hamidin ya. Sekarang tempelkan kepada isim dhamir ka jadinya apa? Gak ada u kan iya ini apa namanya mudofnya itu tidak semuanya harus ada hamzah kan jadi bebas kalau auladun itu nggak ada hamzah kenapa jadi auladu uka jadi u nya jangan muncul artinya tidak ada kaitannya kalau ada ya tulis kalau tidak ada auladu ya jangan ada hamzah lagi di situ iya auladu ke anak-anakmu anak-anak laki-lakimu kan gitu. Iya, masih terbayang dari sini ya. Sebab yang namanya jamak taksir itu banyak sekali. Banyak sekali jutaan kata lah gitu ya. Nah, sekarang antum misalnya di sini asdiqo kita ganti ya. Misalnya ikhwatun. Coba ganti. Ikhwatun jadi ketika ikhwatun ditempelkan kepada al-mudarrisi, al-mudarrisu menjadi apa? Ikhwatul mudarrisi, betul. Ikhwatul mudarrisi. Ditempelkan kepada isim dhamir hu, jadi apa? Ikhwatuhu. Betul. Nah, kemudian, antumahi, kembali lagi ke asma, ya. Sebenarnya kita ngambil dari sini saja. Ya. Kita ngambil dari, apa namanya, contoh-contoh yang sudah ada. Asma'ul kita ganti misalkan suyuhun. Iya, masih iya gitu ya. Kalau yang namanya mudhaf mudhafun ilaih hukumnya domah dengan kasroh ya. Suyuhutul labi, guru-guru pelajar itu, guru-guru para pelajar itu. Digabung dengan domir hum. Kok jadi suyuhun? Suyuh itu tidak ada marbutahnya di situ. Suyuhuhum. Nah, syekh-syekh mereka. Suyuhuhum, syekh-syekh mereka. Yang mana? Astiko. Oh, Ya, enggak ada masalah, ya. Mau kita katakan asdiqo'ut tullab, mau kita katakan shodiqut tullab, enggak ada masalah. Iya, di sini yang namanya mudhaf itu tidak mesti jamak, bisa mufrad, bisa jamak gitu ya. Bisa mufrad, bisa jamak. Artinya pun tergantung kebutuhan artinya. Misalkan shodiqut tullab satu teman dari para pelajar-pelajar itu, temannya, ya, satu orang temannya para pelajar-pelajar itu. Kalau asdiqo'ut tullab teman-teman para pelajar-pelajar itu. Jadi jumlahnya banyak. Gitu. Nah, kemudian di sini Hamid masih tetap Hamidun. Kita ganti yang zumalanya menjadi atibba'u. Gimana bunyinya? Atibba'u dengan Hamidun ditempelkan menjadi atibba'u Hamidin. Iya, atibba'u Hamidin. Para dokter-dokternya Hamid. Nah, dokter pribadi. Jadi dia orang kaya Hamidunnya. Digabung dengan dhamir ka. Atibauka ya. Jangan lupa nanti hamzahnya itu di atas wawu. Seperti astiqau itu seperti astiqauka. Kenapa? Kalau yang iya. Enggak. Kalau dengan isim dhamir itu karena dia mutasil, mutasil. Adapun dengan isim dhamir dia tidak mutasil. Dia ada apa namanya perbedaan hukum di situ. Jadi khusus dengan domir maka akan muncul wawunya. Ya. Itu torikoh kita bahasnya seperti itu. Cara penulisannya seperti itu ya. Memang itu ada pembelajarannya dalam pelajaran Alkitabah nanti insya Allah. Penting sekali sebenarnya. Kemudian berikutnya ya, yang astiko ya ganti ya. Ya di sini al-mudarisnya tetap nih. Misalnya sekali-kali lah ya. Sekali-kali misalnya benda ya, tidak mesti harus orang-orang ya. Sayyaratun. Iya, sayyaratul mudarris. Kemudian kalau digabung dengan dhamir hu sayyaratuhu, betul. Terakhir ya asmaun kita ganti menjadi misalnya misalnya duyufun. Iya, duyufut tullabi. Kalau digabung dengan isim domir, duyufuhum. Nah, ini sebagai apa namanya penjabaran saja, karena ini soalnya sedikit. Baik, untuk tamrin berikutnya, kita akan lanjut pada pertemuan mendatang, insya Allah. Ya, cukup sebentar, tapi terus istiqomah, dan juga diingat ya, diingat. Dalam bahasa Arab itu, yang penting kita adalah, namanya selalu bersambung, pelajarannya dan juga diingat karena akan terus dipakai nanti. Dan kalau berani ibaratnya penjabarannya ya, kalau berani maksudnya kita rubah-rubah, kita bisa ini dalam bahasa itu satu kata itu jangan lupa selalu berkaitan dengan dhamir. Jadi satu kata itu salah satu contoh bisa dikembangkan ke yang lain, bisa berkembang menjadi kalau dhamir itu satu 14 maka bisa menjadi 14 macam. Bisa menjadi 14 macam. Nah gitu. Perubahan-perubahannya nanti akan banyak dan yang penting adalah terus namanya kita mempelajarinya dawam insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.